tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Yeah. kau sakiti aku. Kau sayang cintai tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buat ku begitu. pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkan saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin kita cuma pernah bersama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa? Jika benar ini cinta dimulai dari mana? Thank you. menghapus. Terluka, kini tak membaik. Kau malaikat cinta dari surga. Cintamu melulukan.

semua pada jahatanku. Aku lagi susah, mereka gak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa kerja di kantor, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menghilang. Tante-tante culik aku dong, aku gak mau malam minggu cuma bengong. Tante-tante ajak dukem dong, hatiku galau teman semua ada sombong. Susah, mereka gak ada. Remix.